Hey, Sam. Come on, baby. Yeah. Setelah kulakukan itu, aku merasa lebih muda sehari. Setelah aku lakukan itu, hey. Kaulah bintang gejora. Kita membelah galaksi di saat kita lakukan itu. Pagi, siang, sore, malam bukan masalah. Di saat kita akan begitu, sebelum berangkat kerja dan sesudahnya, tak lengkap bila tanpa begitu. Hey, kaulah bintang gejoraku di malam ini. Aku adalah bulan purnama. Bercinta kita membelah galaksi di saat kita lakukan itu. Hey, jangan malu. Berikan yang terbaik.